Zaman sekarang banyak sekali di masjid atau musola yang mendirikan salat jamaah, tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Gerakan salatnya cepat sekali, soft-softnya tidak rapat dan rata. Apakah kita harus tetap berjamaah mengikuti mereka atau salat berjamaah di rumah dengan istri atau anak? Apabila imamnya tersebut salat, dalam artian memungkinkan bagi kita untuk tetap mengikuti dengan adanya tuma'ninah, ya, dan rukun-rukun salat bisa sempurna, tetap wajib hukumnya salat berjamaah. Ya, dan tidak ada uzur bagi seorang meninggalkan sholat jamaah dengan alasan imamnya ahlul bid'ah, alasan imamnya suka melakukan bid'ah, atau alasan shofnya kurang rapat. Nah, tidak ada uzur, wajib bagi dia untuk mengerjakan sholatul jamaah. Adapun yang tidak merapatkan shof, fal ismu alaihim, dosa mereka yang tanggung. Ya, adapun imamnya yang melakukan bid'ah, maka mereka yang menanggungnya. Nah, kita tetap melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, melaksanakan sholatul jamaah di masjid.